بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين: ومنها العجلة وترك التثبت في الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. فعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري. وقد روي أنه لما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام أتت شياطين إبليس فقالوا له: أسبحت الأصنام قد نكست رؤوسها. Dari sekian banyak sifat-sifat yang kita bahas tentang bahwa dia adalah salah satu pintu dari pintu-pintunya syaitan. Yang pertama kita sudah bahas tentang ghadab, amarah, kemarahan, kemudian hasud, ya, perasaan hasud, tamak apa, kemudian senang dengan kenyang meskipun itu makanannya adalah halal, kemudian hubbut tazyin, senang sama berhias, apa namanya itu berlebihan di dalam memiliki pakaian dan lain-lainnya. Kemudian juga tamak. Tamak banyak mengharap dari pemberian manusia. Ini juga bagian daripada saat kita menyandarkan diri kita berharap dari pemberian manusia, saat itu pula lah syaitan mampu masuk ke dalam jiwa kita. Wa minha, kemudian selanjutnya pintu syaitan selanjutnya yang bisa masuk ke dalam diri kita adalah al-ajalah. Al-ajalah artinya ketergesaan, terburu-buru. Terburu-buru di dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidup. Mau itu sekalipun ibadah. Bahkan di dalam ibadah kita tidak dianjurkan untuk terburu-buru. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza aqimtum as-shalah fa'alaikum bis-sakinah." Kalau kalian hendak sholat, kata Nabi, hendaklah kamu mendatangi sholat dalam kondisi sakinah, tenang. Jangan terburu-buru. Saat kita sedang sholat begitu pula, jangan terburu-buru. Karena terburu-buru itu adalah dari tipu daya syaitan. Syaitan yang minta kita terburu-buru. Siapa yang suka datang pengajian pengen buru-buru pulang, itu godaan syaitan. Siapa yang dengerin kajian pengen buru-buru usai, itu dari syaitan. Siapa yang orangnya terlalu tergesa-gesa dalam segala hal, itu adalah bentuk upaya syaitan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang hambanya Allah Ar-Rahman wa ibadur Rahman, katanya hamba-hambanya Ar-Rahman. Mereka siapa ciri-cirinya? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah kelompok hambanya Allah yang mana kalau berjalan di muka bumi ini hauna, penuh ketenangan. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dalam segala perkara apapun termasuk ibadah. Berarti orang makan tergesa-gesa juga. Iya, al-ajalatu minasyaitan, kata Nabi. Nabi SAW bersabda, ketergesaan itu dari syaitan. Itu semua syaitan punya kerjaan. Dan juga menunda-nunda pekerjaan. Itu juga dari syaitan. Menunda-nunda pekerjaan, aturan kita bisa ini ngerjain. Bisa Allah kasih kita waktu, Allah kasih kita kemampuan saat ini kita bisa kerjain, tapi kita tunda, ah nanti aja. Masih ada waktu habis gini. Sebentar lagi masa. Siapa yang bikin? Syaitan. Karena kita nggak pernah tahu berapa menit ke depan, satu menit di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita jaga lima sebelum lima yang lainnya datang. Di antaranya adalah waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu tiba. Mana kita tahu kalau ntar abis gini kita bakal sibuk? Gak ada yang tahu. Maka selagi kita diberi kesenggangan waktu, jangan kita jadikan waktu senggang itu terbuang sia-sia. Dan itu minasyaitan, kata syaitan masuk. Perhatikan orang yang di dalam jiwanya penuh dengan rasa malas saat ditegur, kamu sudah mengerjakan ini belum? Dia marah. Kenapa begitu tersinggung? Padahal itu hanya peringatan, hanya diingatkan. Kenapa dia begitu tersinggung? Ternyata syaitan yang bikin dia tersinggung. Dia sedang bermalas-malasan, sedang asik-asikan. Kalau zaman kita sekarang nih, lagi asik nonton TV, lagi asik main handphone, lagi asik dengan gamenya, atau lagi asik dengan chatnya, atau lagi asik dengan komputernya, lagi asik. Tau-tau diingatkan. Ada tugas penting yang belum diselesaikan. Atau diingatkan, waktunya sholat, ayo sholat. Tersinggung, dia marah. Kenapa itu bisa terjadi? Syaitan punya kerjaan. Padahal kan diingetin kebaikan. Harusnya kan kalau, ayo, belum sholat. Oh ya, subhanallah. Mestinya kita berterima kasih. Kita diingatkan ada waktu senggang, kenapa kita nggak sholat? Ini contohnya. Atau ada waktu senggang, kenapa kita nggak ngerjain kebaikan? Tapi kita marah justru saat dikerjakan. Ini punya kerjaan syaitan. Syaitan yang kerjain. Ini bukan saya yang bilang. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibilang al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Sementara perlahan-lahan, dan di dalam mengerjakan suatu amal, kita tidak mementingkan ketergesa-gesaannya. Tapi yang kita pentingkan, pelan tapi pasti. Sikap tenang yang kita punya, itu datangnya dari mana? Dari Allah. Lihat di sini ada bedanya. Orang yang penuh dengan ketergesa-gesaan berarti itu sifat datangnya dari syaitan, sementara orang yang hidupnya penuh dengan ketenangan, tenang tapi pasti, bukan tenang tapi nggak ada tindakan. Tenang, ada orang tenang, saking ketenangannya bengong aja. Sholat, iya, habis gini, bengong aja. Diingetin, belajar, iya, habis gini, bengong aja. Itu bukan tenang namanya, itu khayal. Pikirannya kosong, lain lagi itu urusannya. Bukan tenang itu. Orang tenang, dia mengerjakan suatu kerjaan, dia sholat, dia belajar, dia ibadah, dia sibuk di dapur, atau dia sibuk di dalam pekerjaan rumah tangganya. Tapi tenang. Datang dari mana itu? Dari Allah, ketenangan itu. Ya, Masya Allah. Nikmatnya punya hati tenang. Daripada punya jiwa yang panik. Panik, ya Allah, anak belum ngerjain ini. Nah, kalau ada orang panik, kenapa sifat panik itu bisa ada? Karena orang itu adalah orang yang begitu menggampangkan waktu. Begitu menyia-nyiakan waktu. Di saat waktunya itu ada yang senggang, dia abaikan. Itu sudah mutlak. Bahasa kitab semua ngomongnya begitu. Tapi coba lihat sifat yang datangnya dari Allah. Wa ta'anni minallah, kata Nabi. Perlahan-pelan. Pelan-pelan dia kerjain tugasnya. Perjalankan sholat dengan penuh kekhusyuan. Bukan yang penting ruku sujud. Langsung terburu-buru sujud kepalanya aja gak sempat. Seolah-olah ada bara api di situ. Langsung diangkat lagi. Tapi kalau kita nonton televisi, kita senang. Berlama-lama. Main HP, kita senang berlama-lama. Sholat, kita mau seringkes mungkin. Masya Allah. Padahal, waktunya kita sholat, waktunya kita ibadah, waktunya kita zikir, itu menentukan masa kita nanti ke depan. Dari sholat, kita bisa meminta perlindungan pada Allah. Dari sholat, kita minta keselamatan dari Allah. Dari sholat, kita minta keberkahan waktu dari Allah. Semua datangnya dari sholat. Jangan pernah di dalam ibadah maunya cepat, tapi di dalam kegiatan yang lain maunya tak santai, maunya tenang. Coba kita merenung sejenak. Saat kita pergi ke mall, kita maunya cepat atau lama? Setan, kalau setan menguasakan kita dengan mudah, kita akan saya mau lama di sini. Kenapa sih kalau ke mall harus sebentar? Siapa yang telah menguasai kita? Setan. Tapi ada orang sana ke mall. Ya sudah ke mall, tapi jangan lama-lama ya. Ambil yang diperluin. Ada perbedaan di sini. Saat kita mengerjakan sesuatu yang kosong, kita maunya segera. Saat kita mengerjakan kebaikan atau hal-hal yang positif, kita justru tidak masalah. Itu lama. Makanya diberikan perumpamaan seorang mukmin fil masjid, orang mukmin di dalam masjid itu umpamanya ikan di dalam akuarium, di dalam kolam, di dalam air. Saat mereka keluar dari masjid, seolah-olah ikan itu dikeluarkan dari air, justru oksigennya nggak bisa bernafas. Kenapa ada perumpamaan itu datang dari ulama? Harusnya semestinya saat kita ibadah, kita bukan minta ibadah itu tergesa-gesa. Ada orang ibadah mintanya tergesa-gesa, tandanya berarti emang setannya banyak tuh di badan. Tapi ada orang sabar, waktunya ibadah, waktunya majelis, waktunya sholat, waktunya baca wirid, waktunya dia dengar kajian, dia santai, nggak sadar, ya Allah, ternyata 1 jam kita udah dengerin, atau 2 jam kita dengerin, tapi kita nyaman, tenang, tidak ada kegelisahan. Cakep, berarti orang-orang seperti ini, orang-orang yang jiwanya dikuasai oleh malaikat, dikuasai oleh Allah. Tapi kalau ternyata kita salah satu orang yang ibadah, dengar tausiah, kapan udahnya? Hadir pengajian, ntar ngelirik jam. Ntar ngelirik jam. Tapi giliran kita ke pasar, betah. Padahal itu tempatnya setan beranak pinak. Katanya tempat setan bertelur, itu udah bahas kemarinan, diantaranya pasar, yang kedua kamar mandi. Jadi bingung sama orang, ada yang betah di pasar, ada yang betah di kamar mandi. Padahal itu semua tempat setan bertelur dan beretas di sana. Berarti setan berkembang biaknya di situ, di kamar mandi dan di pasar. Subhanallah. Jadi ingat ketergesa-gesaan itu dari syaitan, sementara sifat tenang, perlahan-lahan itu minallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ketika seseorang tergesa-gesa, syaitan mulai mempropagandakan kejahatan kepada manusia yang kitanya nggak sadar, kitanya nggak tahu. Ternyata syaitan nguasain kita. Itu tadi. Ada orang santai, lagi santai diingetin, kamu udah ngerjain ini belum? Kamu udah sholat belum? Bahkan kadang-kadang diingetin, udah makan belum? Marah dia. Bisa nggak sih? Dan bawel. Ntar juga kalau lapar, ngomel dia. Setan ganggu dia, dianya nggak sadar. Dianya tidak sadar. Begitu juga saat orang sedang tergesa-gesa, itu perhatiin. Kalau ada orang tergesa-gesa, diajak ngomong, kita ngajak ngomongnya santai, tapi dia sewot. Gak lihat apa orang lagi kerja. Wah. Ada orang dibilangin, hati-hati ya di jalan apa. Wah, banting pintu. Siapa punya kerjaan? Setan punya kerjaan. Kata Nabi, setan mempropagandakan dia, padahal manusia itu sendiri tidak tahu. Masya Allah, itu kerjaan setan. Kerjaan setan. Diriwayatkan katanya, sungguhnya waktu Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan, setan pada ngadep ke iblis. Melaporkan. Apa yang terjadi katanya? Nih, ada apa? Ada kabar, kata setan. Lapor sama iblis. Kan iblis rajanya. Telah terjadi hal yang hal yang di luar kebiasaan. Apa yang terjadi? Katanya patung berhala terjungkir balik semua. Ini min alama, ini dari tanda-tanda Nabi lahir. Jadi Nabi Muhammad lahir, patung berhala, api yang 1000 tahun telah menyala padam. Tempat-tempat sembahan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, saat itu yang mereka sembah semuanya terbungkil balik, hancur. Min alamah, itu dari tanda kenabian, lahir seorang nabi. Begitu juga waktu Nabi Allah Isa lahir. Saat Nabi Allah Isa lahir, ini setan yang berkeliling di bumi, yang jadi kaki tangannya iblis, laporan sama iblis, hari ini ada peristiwa aneh. Dia bilang ada peristiwa aneh. Patung-patung berhala pada terjungkir balik. Pada hancur. Tiba-tiba patung-patung berhala katanya terjungkir balik. Kemudian iblis bilang, ini berarti peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa yang pernah terjadi. Fatara hatta ata khafigail ard falam yajid syai'an. Ini biasanya nih katanya iblis bilang, biasa yang udah pernah terjadi-terjadi nih, ini biasanya. Coba kalian muter, cari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Iblis bilang. Dia muter-muter ke bumi, dia cari. Sampai akhirnya dia jumpai. Bahwa jada Isa alaihi salam God kulit. Sampai akhirnya dia ternyata mendapati berita bahwa ternyata Nabi Allah Isa telah lahir. Berarti Nabi Isa bin Maryam dilahirkan. Allah tu Nabi lahir, patung-patung apa berhala-berhala semua berjungkir balik. Wa idzam bil malaika hafina bihi faraja'a ilaihi. Saat setan nemuin, ternyata Isa lahir, Nabi Allah Isa telah dilahirkan, dia mau ngedeketin, mau nyamper ke Nabi Allah Isa, ternyata dia lihat malaikat penuh sedang mengerumuni Nabi Allah Isa alaihissalam. Nuh, malaikat ada di situ. Sampai itu setan nggak bisa ngedeket. Nah, itu dibilang, sesungguhnya pada malam ini telah dilahirkan seorang nabi. Kemudian tidak seorang, iblis bilang waktu setan ngasih laporan, biasanya tidak seorang wanita manapun melahirkan, itu kecuali, ya, kecuali saya hadir di situ. Bayangin, setiap wanita hamil melahirkan, itu setan iblis pasti hadir di situ. Dia mau goda, dia mau genggam itu anak setan. Tapi ini enggak. Nabi Allah Isa alaihissalam tidak bisa dijamah oleh iblis, tidak bisa didatangi oleh iblis. Iblis nggak bisa ngedekat. Iblis nggak dengar Sayyidatuna Maryam hamil, tahu-tahu akhir aja Nabi Allah Isa alaihissalam. Masya Allah, nggak sempat digoda. Makanya ini untuk ibu-ibu yang hamil. Kenapa wanita-wanita hamil itu diminta untuk memperbanyak ibadah, banyak zikir, banyak sholat? Karena dari masa di kandungan kamu lagi ngehamilin anak kamu aja, itu iblis bawaannya berdekat-dekat. Iblis mau dekat-dekat, mau diganggu. Subhanallah. Kayak orang tua kita dulu banyak banget ngasih pamalihnya orang hamil. Orang hamil nggak boleh begini, orang hamil tuh nggak boleh begitu. Ya, dengan orang tua kita dulu lah. Itu kenapa? Ya, karena orang hamil tuh mestinya dia jaga janinnya dengan memperbanyak ibadah, zikir, waktu sholat perutnya. Ternyata kita tahu di sini, ternyata orang kalau hamil itu setan udah ngedeket. Tapi waktu Nabi Isa dilahirkan nggak bisa ngedeket, sampai lahir nggak ketahuan. Di situ kita berarti sadar, kata Syaitan bilang, semenjak hari ini, katanya saya, iblis bilang, udah jangan ngarep ada orang yang bakalan bisa disembah lagi. Kita berharap berarti nggak bakal disembah. Kenapa? Karena nabi ini pasti diutus untuk mengajak orang-orang kepada kemana? Kepada agama dan ajarannya Allah. Tapi ternyata apa? Apa yang terjadi? Katanya apa namanya itu? Katanya syaitan, katanya iblis bilang, tetapi kamu datangilah anak cucu Adam. Enggak usah datangin dia dari berhala, enggak usah hasut dia untuk nyembah berhala, enggak usah, kata iblis. Tapi mulai sekarang, katanya, kamu ganggu anak cucu Adam dari mana? Dari al-ajalah, dari ketergesaan. Saat dia tergesa-gesa, dan saat dia begitu lamban di dalam mengerjakan satu urusan, masuk, kata iblis, ganggu dia, goda dia, hasut dia, kata dia bilang. Masya Allah. Begitu dia lambat, sengaja melambat-lambatkan pekerjaan, menunda-nunda pekerjaan, begitu dia tergesa-gesa di dalam mengerjakan satu pekerjaan, masuk kamu, hasut dia, goda dia, subhanallah. Tuh, setan menggoda anak cucu Adam, bukan dari berhala yang orang melihat kemudian jadi ingin, na'udzubillah, ingin kufur, tidak. Tapi dia mengganggu kita dari hal yang terkadang bahkan kita tidak sadari. Ternyata itu adalah apa? Ketergesaan dan menunda-nunda pekerjaan. Subhanallah. Dirham, dinar, dan segala macam harta kekayaan, ya, maupun benda, kendaraan, rumah yang besar, ya, ataupun benda-benda yang kita punya berlebihan, fa inna kullama yazidu 'alal qadri al-butul haja fa huwa mustaqarru syaitan. Harta, uang yang kita punya melebihi dari kebutuhan, makanan yang kita punya melebihi dari kebutuhan, kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka itu semua tempatnya apa? Tempat setan bersekongkol. Tempat setan mulai mencari celah dan mengganggu kita. Yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imamul Ghazali. Qala Thabit al-Bunani lama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iblis li syayatinihi lagad hadatha amr fanzuru mahu fanzalagu hatta a'inu thumma ja'u wa qalu ma nadri qala ana atikum bil khabar fadhahaba thumma ja'a wa qala qad ba'atha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال فجعل يرسل شياطين إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفون خائبين ويقولون ما صحبنا يوما قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى صلاتهم فيمحق ذلك فقال لهم إبليس رويدا بهم عسى الله أن يفتح لهم الدنيا فنصيب منهم حاجتنا سبحان الله وكتب ثابت البناني saat Rasulullah SAW diutus, Rasulullah SAW diutus, iblis berkata kepada setan, sungguh telah terjadi katanya peristiwa. Kalian periksa ada apa yang terjadi. Yang di bumi ada apa? Saat mereka pergi, sampai letih, capek mereka mencari kabar, mencari tahu apa yang terjadi, baru mereka kemudian mendapati. Apa yang terjadi? Laporan setan. Setan laporan apa katanya? Telah lahir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nabi yang ditunggu-tunggu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir. Kata setan bilang sama iblis, Allah benar-benar sudah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Al-Bunani, kemudian, kata dia bilang, iblis ngirim setan ke bumi. Mau ngapain? Katanya iblis deketin sahabat-sahabatnya Muhammad. Goda itu sahabat-sahabatnya Muhammad. Biar mereka goyah, biar mereka tidak bisa berpegang teguh pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pergi iblis. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setan balik dengan tangan hampa. Kata dia bilang. Dia enggak bawa apa-apa, tangannya hampa. Nah, setan berkata kepada iblis, kami belum pernah nemenin manusia, nemenin anak cucu Adam, dalam sehari pun seperti mereka. Enggak pernah ibadah, takwanya luar biasa. Mereka betul-betul menjalani syariatnya Nabi SAW itu dengan luar biasa. Katanya setan bilang, kami enggak pernah nemenin orang kayak mereka. Oh, ibadah kami enggak nemu celah. Masya Allah. Sahabat Nabi enggak bisa dijamah. Kagak nemu celahnya. Masya Allah. Kami enggak bisa, katanya setan bilang. Kami sudah mengganggu mereka. Udah di genggaman kami, tahu mereka sholat. Hapus lagi, luntur lagi. Udah ada lagi di genggaman tangan kami. Kemudian mereka ngeledain lagi ketaatan. Hapus, hilang lagi. Jadi di sini menandakan sahabat Nabi itu nggak putus sama ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah. Karena setan memang larinya saat orang ibadah. Semakin sedikit kita ngerjain ketaatan, ke ibadah, apa ibadah, ya semakin senang setan ngedeketin kita. Celahnya semakin banyak. Jadi enggak begitu, udah di genggaman kami, lenyap lagi, terhapus lagi semuanya. Ya Allah, katanya iblisnya, katanya setan bilang. Jadi iblis bilang sama setan, jangan kamu mudah menyerah, tuh iblis. Iblis enggak pernah nyerah sama kita. Kalau ada orang ngerasa, saya sih insya Allah kagak digoda sama setan. Oh, siapa dia? Enggak ada. Semua iblis tidak akan berhenti menggoda kita, mengganggu kita. Dia akan terus menghasut kita. Dia akan terus buat kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terus dihantam, terus diganggu. Katanya iblis bilang, jangan gampang nyerah, kata iblis. Kamu nggak bisa goda ashabu Muhammad. Kamu nggak bisa goda sahabat Nabi Muhammad. Oke, kata iblis bilang. Tidak soal, tidak jadi masalah, kata iblis bilang. Kenapa dia bilang? Tungguin. Mungkin saja sebentar lagi, katanya iblis bilang, Allah akan buka keduniaan pada mereka. Dunia bakal dibentangkan pada mereka. Sehingga mereka nanti akan memperoleh kebutuhan dunianya itu, sehingga kita bisa mengganggu mereka dari celah itu. Subhanallah. Makanya sahabat Nabi sungguh luar biasa. Mereka kaya, tapi mereka tidak pernah meletakkan dunia di hati mereka. Mereka punya segala-galanya, tapi mereka tidak menempatkan diri mereka selayaknya orang yang punya segala-galanya, Masya Allah. Mereka tahu kekayaan hanya milik Allah. Sekalipun mereka yang dititipkan kekayaan, hakikatnya kembali lagi, kekayaan adalah milik Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan kita kekayaan, maka kita bukanlah siapa-siapa. Itu sahabat Nabi. Karena mereka tahu itu semua dari Allah. Tapi kata iblis, tungguin. Kalau kita nggak bisa ganggu anak cucu Adam, dari mana? Kerabatnya Muhammad, sahabatnya Muhammad, kita nggak bisa gangguin dari ibadah mereka, sholat mereka, tungguin nanti kali aja. Kalau mereka ternyata punya dunia, mereka silau dengan dunia, sampai akhirnya kita bisa mengganggu mereka dari sana. Subhanallah. Itu iblis. Subhanallah. Kemudian dikatakan lagi wa ruwiya anna Isa alaihi salam tawassada yawman hajar famarra bihi iblis faqala ya Isa araghibta fid dunya fa akhadahu Isa alaihi salam farama bihi min tahta ra'si wa qala hadha laka ma'ad dunya. Katanya diriwayatkan sesungguhnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam pernah tidur bantal nya dari batu. Ini Nabi Allah Isa AS pernah tidur bantalnya dari batu. Sampai pada suatu hari iblis lewat. Kalian. Iblis lewat di sampingnya Nabi Isa sambil berkata, "Wahai Isa, kamu telah cinta dunia," katanya iblis. "Sampai-sampai kamu tidur pakai bantal meskipun bantalnya batu. Tapi setan menggoda. Berarti kamu telah cinta dunia, wahai Isa." Ya, Nabi Isa zuhud luar biasa, kan? Setan lewat, setan goda. Setan, Isa, kau telah cinta dunia. Sehingga kau tidur berbantalkan dengan batu. Lalu kemudian Nabi Allah Isa SAW melepaskan batu tersebut, lalu dilemparkannya batu tersebut. Seraya Nabi Allah Isa berkata, "Ini, untuk kamu, wahai iblis, beserta isi-isinya. Ambil tuh dunia. Kalau kamu anggap batu itu adalah dunia." Padahal kalau dipikir-pikir, subhanallah, kurang zuhud apa. Itu Nabi tidurnya aja pakai batu bantalnya. Tapi lihat setan mau menggoda. Kan bisa aja. Kalau orang sekarang dibilang, ente cinta banget sama dunia. Dia bilang, apa yang cinta dunia? Begini aja kok cinta dunia. Tapi kalau Nabi Isa menyikapinya berbeda. Tapi Allah Isa, oh, setan menganggap batu ini adalah dunia. Kalau gitu, ah, ambil nih dunia buat kamu, wahai setan. Masya Allah. Dari saking zuhudnya Nabi Allah, Nabi Allah Isa. Masya Allah. Dia tidak mau sedikit pun setan itu mengganggu atau iblis itu mengganggu kita, diri kita dari godaannya. Nasallallahu salama wal afiyah. Itu adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu yang membuka jalannya syaitan masuk ke dalam diri kita. Kemudian pintu selanjutnya, wa minha al-bukhlu wa khawful fajr. Fa inna dzalika huwa alladhi yamna min al-infaq wa tsadduq. Wa yad'u ila al-iddikhar wal kanz wal 'adab wal 'adab al-alim. ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال وهي معشش الشيطان. Sifat selanjutnya yang menyebabkan seseorang itu bisa membuka jalan untuk syaitan adalah sifat kikir, pelit dan takut miskin. Kikir yaitu pelit dan takut miskin. Nah, itu sifat ujian dari Allah. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di antaranya khauful fajr. Takut miskin, takut susah, takut hidup susah. Maka dibilang sesungguhnya sifat itu adalah yang menghalangi orang itu untuk berinfak dan bersedekah. Kalau orang udah punya sifat bukhul, pelit, takut miskin, mau sedekah aja takut. Mau berbagi takut. Dia pikir dengan memberi, hartanya habis. Saking pelitnya dia mikirnya gitu. Punya makanan, bagi. Berarti tinggal separoh. Kalau punya makanan satu piring, dibagi separoh. Berarti kan sisa separoh, pikiran dia begitu. Berarti sisa kita cuma separoh. Padahal matematikanya Allah tidak demikian. Ngasih satu, dapat balik tiga. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Itu kalau dari hadis. Belum lagi dari ayat-ayat Allah lain yang mengenai tentang ganjaran orang memberi. Kalau kamu ngitungnya pakai matematika kamu, ya kamu miskin saat memberi. Tapi kalau kamu ngitung sebagaimana Allah memberikan perhitungannya pada kita, tidak akan ada orang dengan memberi itu miskin. Saat orang takut, saat orang di dalam dirinya khawatir dengan kemiskinan, lalu kemudian membuat dirinya terhalang dari berbagi, nah ini setan masuk ke dalam dirinya. Setan bilang, ya jangan kamu kasih. Jangan, simpan aja, simpan. Suatu saat kamu akan butuh. Kata setan. Dihalangi dia untuk infak, untuk bersedekah, dan didorong dia kemana? Agar menimbun. Kumpulin, kumpulin. Jangan kamu keluarin sekarang. Suatu saat kamu pasti butuh. Nanti kamu pasti butuh. Jangan buat kamu, buat anak kamu nanti. Cucu kamu nanti. Terus digoda. Padahal bukannya ada larangan. Enggak, Nabi tidak melarang kita mau memberi anak, mau meninggalkan untuk anak, mau meninggalkan untuk cucu. Tidak. Boleh. Tapi jangan sampai dengan kita ingin menyisihkan untuk anak, menyisihkan untuk diri sendiri, sampai kita bahkan lupa untuk menyisihkan kepada yang memang semestinya kita sisihkan. Berbagi harta kita, berbagi apa yang kita miliki kepada orang-orang fakir miskin lainnya. Tadi bilang sifat bukhul, kikir, ya pelit sama kikir itu beda. Kalau ulama, saya sering kasih perumpamaan, ulama itu ngasih perumpamaannya, ibaratnya kalau orang pelit diajak makan bareng, kamu punya teman, mau tahu dia pelit atau enggak, gampang. Gampangnya gimana? Oh ya, lihat aja waktu makan, diajak makan nih, dia nawarin kita dibayarin atau bilangnya bayar sendiri-sendiri ya. Kata ulama, orang yang makan maunya cuma bayar untuk dirinya dia, jatahnya dia, berarti di dalam dirinya sudah ada sifat bakhil, pelit. Kenapa? Karena dia hanya mau mengeluarkan apa yang dia keluarkan. Apa yang dia pakai, apa yang dia konsumsi, atau apa yang dia pakai, itu yang dia mau bayar. Hanya untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Ini contoh ya. Jangan habis dari sini ente jalan sama temen sengaja aja. Ente pelit ente, bayar sendiri aja, bayarin dong. Jangan, ini contoh orang pelit. Jalan sama temen rame-rame, dia bilang, nanti bayarnya, bilnya masing-masing ya. Nah, ini contoh. Kata ulama, itu pelit, namanya pelit. Tapi kalau kikir, beda. Kalau kikir, makan nih rame-rame, udah mesen, waktunya mau ditagih, waktunya mau bayar, dia belagak lupa dompet. Belagak tidak sadar mainin HP. Biar dibayarin. Tapi nggak ngomong, nggak ada tatak rama, nggak ada sopan santun. Padahal dia orang ada. Padahal dia orang punya. Tapi belagak, belagak nggak hero, belagak nggak peduli. Yarin aja ada si ini, ntar juga dibayarin sama si ini. Tadi kasih sama si ini udah. Atau sengaja-ngaja terang-terangan, ya Allah maafin nih, aneh nggak bawa dompet, aneh nggak ini. Padahal punya duit, tapi agak miskin. Hati-hati malah yang begini, ini kikir. Na'udzubillah. Sifat ini lebih fatal, lebih parah. Dan kalau ada orang yang sudah punya sifat, apalagi ditambah dengan khaufun fagir. Takut miskin. Cuman gara-gara traktir, takut miskin. Atau cuman gara-gara berbagi, takut miskin. Padahal sedekahnya nggak dipatok sama Allah. Kamu kalau sedekah sekian, enggak, Allah nggak pernah matok. Seikhlasnya. Kesadarannya ada sama kita. Kita ini dikasih nikmat rezeki dari Allah. Kalau kita yang kemudian takut miskin, gimana ceritanya? Minta sama Allah, bersandar pada Allah. Dan sampai sifat kikir itu ada sama kita. Pelit itu ada sama kita, sampai rasa takut miskin ada sama kita. Kekayaan milik Allah. Soal kaya miskin itu kembali lagi pada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang selalu berpikir kaya itu kaya materi. Kata Sayyidina Ali, karamallahu wajah, beliau berkata, orang berpikir saat dia kehilangan harta benda, berarti dia kehilangan. Pada hakikatnya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saat kamu kehilangan harta benda, kamu tidak kehilangan apapun. Tapi di saat kamu sakit, Allah uji kamu dengan penyakit, tubuhmu yang tadinya sehat, kemudian kamu sakit, kamu kehilangan separuh dari nikmat. Kenapa? Aktivitas yang biasanya kamu mampu kerjakan, kamu terhalang dengan rasa sakit yang kamu rasa. Berarti separuh, kamu kehilangan sesuatu. Saat orang kehilangan ilmu, tidak punya ilmu, nggak punya ilmu, nggak punya amal, nggak punya wadah, kamu kehilangan semuanya lagi. Nggak ada harta, nggak ada apapun yang perlu kamu jaga lagi. Udah kamu nol, nggak punya apa-apa. Kata Sayyidina Ali, berarti ukuran kaya miskin tuh nggak dilihat dari harta. Yang ngelihat kaya dari harta tuh hanya kita manusia. Tapi kalau kita ngelihat dengan apa? Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari nikmat yang ada di badan kita saja. Badan ini yang kita bawa, yang kita rasa. Berapa harta yang kita punya, semuanya kita timbun. Di mana? Di bank. Kita timbun jadi tanah. Kita timbun dengan bentuk-bentuk lainnya. Kita tidak merasakan, kita nggak bisa duduk. Itu duit, kita nggak bisa apa-apa. Ini yang bisa kita rasain itu badan. Saat orang sakit punya harta banyak, gimana ngerasain hartanya? Apa benar kata Sayyidina Ali? Benar banget. Sayyidina Ali bilang begitu. Jadi jangan ngelihat kaya itu berarti banyak uang. Kita nggak punya apa-apa, tapi Allah kasih kita nafas, Allah kasih kita melihat, Allah kasih kita mendengar, Allah kasih kita rasa badan enak. Bilang ibaratnya nih umpamanya, kamu berarti kaya karena kamu punya jantung. Ada orang sampai nggak punya apa, nggak punya ginjal, ginjalnya satu rusak, mati-matian mau bayar berapa M untuk ginjal aja dia mau. Kamu punya ginjal dua, nggak pakai beli. Alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat lainnya lagi Allah berikan kepada kita, masya Allah. Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, Allah semakin sadarkan kita untuk merasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini setan punya upaya saat dia menjangkiti kita penyakit kikir, penyakit pelit, penyakit takut miskin. Dia buat kita terhalang dari infak, dari sedekah, dan dia dorong kita untuk menimbun, menyimpan harta sampai na'udzubillah akhirnya kita merasakan siksaan yang pedih di akhirat. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Nah, di antara bahayanya, orang punya sifat bakhil atau pelit atau kikir tadi, ya, takut miskin, adalah mereka adalah orang-orang yang selalu semangat berada di mana? Mereka semangat berada di pasar. Entah mereka mau buang duit di pasar atau mereka senang mengumpulkan harta di pasar. Jam'ul mal, dia senang ngumpulin harta di sana. Di jam'ul mal. Dari duit, ya beli gini, beli gini, senang di pasar. Entah karena dia usahanya di situ ataupun tidak. Pokoknya ini, kata Imam Ghazali, dorongan selanjutnya yang dilakukan oleh setan, dia senang ngumpulin harta sampai dia betah di pasar. Sementara pasar itu, kata Imam Ghazali, diulang lagi, adalah tempat setan itu bersarang. Masya Allah. Itu adalah sifat selanjutnya yang membuka pintu setan masuk ke dalam tubuh kita ataupun hati kita, diri kita. Kemudian, sifat selanjutnya, di antara yang membuat setan mengganggu kita, mengutip kita adalah at-ta'assub lil madzahib wal ahwa wal hijd 'ala al khusum wan nadhar lahum bi 'ain al ihtigar wa dhalika mimma yahliku al 'ibad lil fusaq jami'an. Qala al Hasan radhiyallahu anhu balaghana anna iblis gala sawaltu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ma'asi faghasamu dhahri bil istighfar فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون الله منها وهي الأهواء وقد صدق الملعون فإنهم لا يعلمون أن ذلك من الأسباب التي تجر إلى المعاصي فكيف يستغفرون منها. Di antara pintu lainnya yang menyebabkan setan mampu masuk ke dalam kita adalah fanatik. Kefanatikan kita terhadap pendapat pada hal-hal tertentu. Fanatik pada ajaran yang dipenuhi dengan hawa. Fanatiknya kita tuh pakai hawa. Kita fanatik sama aliran kita, boleh nggak? Boleh. Tapi fanatik kita itu mengantarkan kita agar menjadi orang yang berakidah dengan baik. Beragama dengan baik. Benar. Misal contoh, saya fanatik sama Habib Umar, misal contohnya. Fanatik sama Habib Umar, teladani Habib Umar. Fanatik doang sama Habib Umar, sampai menjadi orang yang apa? Wow, apa namanya itu? Oh, Habib Umar, misal contohnya Habib Umar, saya cinta sama Habib Umar. Kefanatikan saja, tapi tidak ada sesuatu yang kamu jadikan sebagai panutanmu. Buat apa itu fanatik? Ini misal, ini contoh. Fanatik terhadap pendapat ataupun yang didorong sama hawa nafsu sehingga kita memandang pihak lawan dengan pandangan yang meremehkan. Minta contoh, kita di Indonesia punya mazhab banyak, akidah banyak. Kita mazhab kita ada mazhab Imam Abu Hanifah, ada mazhab Imam Maliki, kita tahu kan ada mazhab Imam Hambali. Kita bermadhab Syafi'i. Saat ada orang bermadhab Hanafi, kita liatin. Madhab Hanafi. Aneh madhab Hanafi padahal. Nggak boleh kita begitu. Kenapa? Karena itu madhab dia. Dan madhab itu di aku. Nggak boleh kita mandang remeh. Apalagi madhab yang di aku. Arba. Arba al-madhahib. Empat madhab yang di aku. Tidak boleh kita memandang itu dengan pandangan remeh, pandangan yang menghinakan, pandangan yang menjatuhkan. Kadang-kadang kita suka sedihnya, oh, kalau dulu kita menjumpai ada orang yang begitu fanatik dengan akidahnya, dengan pahamnya dia, dengan begitu ghirahnya dia dengan ajarannya, misal contohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun juga mungkin di Indonesia kita menjumpai ada Nahdlatul Ulama, kita melihat kefanatikan mereka mengantarkan mereka pada ibadah, dengan ibadah mereka tanpa menjatuhkan ibadah orang lain. Tapi kalau sekarang di forum, di podium menjatuhkan ibadah orang lain, itu enggak benar. Misal contohnya, orang yang tidak bermaulid menjatuhkan orang yang maulid, itu enggak etis. Itu kefanatikan, kefanatikan yang tidak boleh ditampilkan seperti itu. Berjalanlah kamu dengan jalanmu, jalan dengan jalan kita. Kefanatikan yang seperti ini nih, mengantarkan kita kepada apa? Kebencian. Wabada dalik, setelah itu kebencian mengantarkan kita kepada pencacian. Setelah itu mengantarkan lagi. Itu satu. Ini soal orang maulidan sama nggak maulidan. Soal orang tahlilan sama nggak tahlilan. Ribet banget. Padahal dulu ada nggak orang yang nggak tahlilan? Mungkin ada, tapi dia diem aja. Hadepin yang tahlilan. Mereka rukun-rukun aja, damai-damai aja. Nggak pernah tuh tiba-tiba orang lagi tahlilan digerebek. Nggak pernah tuh ada orang lagi mauludan, tau-tau dibubarin. Seperti yang banyak terjadi. Misal contohnya, itu kefanatikan yang salah. Atau ada orang kefanatikan dengan ajaran tertentu, aliran tertentu, sehingga mengkafirkan orang lain. Itu salah. Mengkafirkan berdasarkan apa? Hanya karena orang katanya nggak cinta. Kamu kafir karena kamu nggak cinta. Dalilnya mana? Mana ajarannya? Kok dalilnya orang nggak cinta aja dikafirin? Itu hati-hati. Itu kefanatikan yang salah. Bentuk kefanatikan sampai kefanatikan itu melebihi kita punya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Salah. Salah besar. Itu saat orang dengan kefanatikannya bersikukuh seperti itu. Sehingga akhirnya mereka itu melecehkan ibadahnya orang lain. Bahkan mereka menganggap mereka lah yang suci, mereka lah yang benar. Ibadah orang lain semuanya salah. Ya Allah, yang begini-begini hati-hati. Tapi yang lebih lucunya lagi di negeri kita sekarang ini yang sedang kita dapati, kefanatikan orang bukan lagi berkenaan dengan agama. Kefanatikan orang terkadang itu tidak lagi berkenaan dengan apa? Tidak lagi berkenaan dengan akidah. Kefanatikan orang bahkan lucunya oleh partai. Begitu sangat membela partai. Partai mau dibawa mati. Masuk liang kubur emang ditanya kamu partainya mana gitu. Sampai ngebela-bela kayak dikasih makan sama partai. Fanatiknya sudah bukan lagi sama agama, fanatiknya sama menteri. Itu lucu. Gimana ceritanya? Bingung. Sehingga mereka pun mampu menghujani fitnah, menghujani cacian kepada sesama mereka sendiri. Orang Islam, musuhnya Islam lagi. Yang disiku Islam lagi. Yang dicaci Islam lagi. Yang dihina orang Islam lagi. Subhanallah. Ini lucu. Lihat bagaimana setan menguasai diri kita. Lihat bagaimana setan mengganggu kita. Kefanatikan yang tidak berdasar. Kalau kita punya kefanatikan kepada orang soleh, yang kita ingin teladani itu lain. Ketahuan orang soleh ada perintahnya untuk dicinta. Orang soleh itu ada perintahnya untuk dijunjung. Orang soleh itu derajatnya, ulama itu derajatnya. Bahkan kalau kita fanatiknya sama ulama, bisa contohnya fanatik sama ulama. Ulama itu derajatnya itu setelah Allah, malaikat, kemudian ulul ilmi. Itu di Al-Quran, bukan kita yang ngomong. Bukan karena dasar hawa nafsu. Pembelaan kita karena dasar hawa nafsu. Kefanatikan kita hanya dasar hawa nafsu. Tidak. Tapi ini yang lucu itu kadang-kadang ini bela partai, bela menteri, bela golongan-golongan tertentu sampai kadang saya sampai bicara ya. Orang-orang zaman sekarang ini lucu. Kalau kita melihat orang-orang sesama partainya mereka atau sesama jabatannya mereka saling membela sesama mereka, kita pahami, ya memang tugasnya mereka membela. Tapi orang yang nggak dikasih makan, kerja sama dia aja kagak. Kamu disuplai makan sama dia aja kagak. Kamu dihidupin sama dia aja kagak. Kamu bela dia mati-matian. Itu yang saya nggak habis pikir. Kefanatikan apa yang dipunya itu? Lalu kemudian dengan menggiring, membawa-bawa nama Allah itu rahmat, Nabi Muhammad itu rahmat. Kamu bawa dalil rahmat, Nabi Muhammad itu rahmat untuk kefanatikan tertentu pada hawa nafsumu sendiri itu gimana? Itu yang saya bingung. Saya sampai bingung. Kalau orang yang digaji, kantornya sama, ngebela orang sesama kantor, itu masuk di logika. Sangat masuk di logika. Kita nggak bingung. Orang sesama dia saling ngebela, ya wajar. Ini kerja di kantornya kagak, digaji kagak, ngasih makan kagak, ngebela, lucu. Sungguh lucu. Subhanallah. Jadi hati-hati sama kefanatikan. Bahkan kita dalam fanatik sama ulama, kita nggak boleh menjatuhi ulama lainnya. Kefanatikan kita sama agama, tidak boleh kita menjatuhi agama lainnya. Islam ngajarin kita. Dan kita belajar sekarang. Dalam kitabnya Kasyafatul Ghulub, kita diajarkan oleh Imam Ghazali. Kamu mau fanatik? Ingat, terkadang fanatik itu mengantarkan kamu pada pintunya setan. Fanatik yang dilarang itu sehingga kamu memandang remeh lawanmu. Orang yang tidak sepertimu. Kamu anggap mereka tidak bernilai. Masya Allah. Dipandang remeh. Orang ibadah dianggapnya tidak ibadah. Itu kefanatikan yang seperti apa? Mereka fanatik, dipenuhi dengan dorongan hawa nafsu, dibarengi dengan sifat orang-orang fasik. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, sampai kepada kita bahwa sungguhnya iblis itu berkata, aku telah menghiasi umat Nabi Muhammad SAW dengan beberapa maksiat, kata dia. Tapi nih, umatnya Nabi Muhammad dihiasi dengan beberapa maksiat oleh iblis, syaitan. Tetapi mereka lalu mematahkan tulang punggungku, kata iblis. Dengan apa? Dengan istighfar. Saat kita beristighfar, setan tulang punggungnya patah. Kemudian katanya, aku hiasi lagi mereka dengan dosa-dosa. Yang mana mereka tidak memohon ampun atas perbuatannya tersebut. Itu apa? Hawa. Senang-senang. Ego. Merasa benar. Orang kalau udah merasa benar, kira-kira mau istighfar gak? Ada. Kata setan. Kalau dia ngelakuin dosa, dia sedih, dia nangis, dia istighfar, dia minta ampun sama Allah. Kata setan, patah punggung saya. Begitu dia istighfar, patah. Akhirnya dimasukin dari mana sifat? Fanatik, ego, rasa benar. Kata setan, dia nggak bakal minta ampun untuk itu. Karena dia merasa dirinya paling benar, orang lain yang salah. Sampai dari kebodohannya itu, orang soleh dianggap salah. Orang alim berilmu dianggap salah. Sampai hal-hal pribadi dikritik. Kita ini siapa? Sampai begitu mau sibuknya sama urusan orang. Nih yang sekarang terjadi. Kira-kira dengan adanya hal-hal yang semacam ini. Berapa banyak yang mau istighfar, mau minta ampun. Atas apa? Atas kesenangan mereka melihat penderitaan orang lain. Mereka merasa benar, mereka merasa senang. Ini. Kata iblis, saya kasih mereka rasa kesenang-senangan tersebut buat mereka lupa dan mereka bahkan tidak mau meminta. Benar tuh kata iblis. Mereka nggak sadar bahwa ternyata hawa itu termasuk di antara sebab-sebab yang mengantarkan kita, mendorong kita pada perbuatan maksiat. Kalau udah begitu, gimana mereka mau minta ampun sama Allah? Kan mereka merasa nggak perlu minta ampun, subhanallah. Nih, jadi hati-hati di dalam fanatik. Dan kalau mau fanatik itu lihat dulu, kamu mau fanatik sama yang siapa? Disuruh nggak sama Allah untuk begitu? Kalau ada anjurannya dari Allah untuk mencintai mati-matian orang-orang itu, silahkan. Silahkan. Tapi saya mau kasih kisah satu. Asal diingat. Jadi ini menjadi iktibar pelajaran bagi kita sekarang semua. Kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilemparkan oleh Allah, oleh Namrud, afwan. Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud ke api yang sudah dinyalakan dengan kobaran yang begitu tinggi. Dengan izin Allah, dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala jadikan api itu tidak terasa panas. Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam api, bahkan bukan satu hari, berhari-hari Nabi Ibrahim dibakar di dalam situ. Mereka betul-betul ingin memastikan bahwa Nabi Ibrahim harus terbakar habis di situ. Yang unik dari kisah ini apa? Saat api itu menyala, api itu berkobar, ada dua binatang yang mendekat. Yang pertama cicak, yang kedua katak. Cicak mendekat. Kalau kita lihat ukuran cicak, kecil, tidak bernilai. Apalah cicak? Kita injek, mati dia. Kecil dibanding tubuh kita aja, subhanallah. Saat cicak mendekat kepada api, apa yang dilakukan cicak? Cicak meniup api dengan niatan agar api itu tambah berkobar. Cicak. Saya mau bantuin nih Namrud. Biar api itu tambah berkobar. Padahal kalau dipikir-pikir, cicak itu memberikan manfaat agak. Tiupan dia itu ada artinya nggak? Nggak ada. Apakah tiupannya cicak itu apinya jadi lebih besar? Ada cicak. Ngedeket sedikit lagi dia kebakar. Tapi tiba-tiba datang katak. Katak mendekat, melakukan perbuatan yang sama. Tapi katak niatnya ingin memadamkan api. Katak kecil, apalah artinya katak? Kita melihat, ya Allah, katak. Kodok, kalau bahasa kita, kecil. Paling gede dia juga ketutup sama tangan kita. Tapi saat katak itu mendekat, katak itu meniup api dengan niatan api itu padam. Pertanyaannya, apalah artinya tiupannya katak? Nggak ada artinya. Tiupannya katak nggak bikin api itu jadi padam. Tapi katak mau niup. Niatan menolong. Dia pengen tolong. Subhanallah. Dua binatang itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun kepada api yang sedang berkobar membakar Nabi Ibrahim. Tapi lihat perlakuan Allah kepada kedua binatang itu. Yang satu meniup dengan niatan api agar tambah berkobar, yang satunya lagi meniup tapi dengan niatan api agar padam. Dua-duanya tidak mendatangkan manfaat. Allah kemudian memberikan syariat, peraturan bagi kita. Kodok atau katak dilarang dibunuh dan hukumnya haram. Karena apa? Karena katak salah satu binatang yang menolong. Lihat, katak dimasukkan golongan yang menolong Nabi Ibrahim. Padahal pertolongannya nggak seberapa. Yang satu lagi, sementara cicak, siapa yang membunuhnya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Satu kali kamu bunuh cicak dengan pukulan yang pertama, cicak langsung mati di tempat, kamu dapat 100 hasanah. Bayangin perbedaannya ini. Yang satu diharamin dibunuh, Yang satu malah disuruh bunuh sama Allah. Bunuh tuh cicak. Dan kamu dapat ganjarannya bukan satu, 100 dikasih sama Allah. Kalau kita ambil dan kita petik dari hikmah ini, kita sekarang di zaman yang terlihat orang mau berada di mana, membela siapa, membela Allah, Rasulnya, para malaikatnya, para alim ulamanya, atau justru dia yang mau menjadi orang yang menghancurkan agama Allah, menghancurkan ajaran Rasulullah, menghancurkan alim ulamanya. Dengan tuduhan fitnah. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau seandainya saya ngebela hanya dengan melalui status, status hal yang manfaat, kebaikan, menunjukkan pembelaan kita, anggaplah kita ini katak. Kira-kira ada manfaatnya kata kemarin? Gak ada. Kita bisa nolong nggak? Kita nggak bisa nolong. Kita bisa buat apa? Dengan apa yang terjadi pada ulama-ulama kita sekarang? Kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Habib Muhammad Rizik Syihab ditangkap, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa ke kantor polisi, suruh polisi lepas, kita nggak bisa. Tapi, menunjukkan rasa simpati kita, kepedulian kita, kesedihan kita dengan apa yang ditimpa oleh beliau dan ditimpa oleh ahli keluarga dan ditimpa oleh pengikutnya, pembela-pembela ajaran Allah. Kita merasakan duka itu, kita merasakan rasa sakitnya, kita merasakan beratnya, ya Allah. Katakanlah, apa yang bisa kita lakukan? Doa, sholat, ngaji, tiupan katak yang katak tiupkan untuk apinya. Namrud saat itu tidak berarti apa-apa. Mungkinlah doa kita juga saat ini mungkin dibanding dengan doa-doa jutaan orang lainnya yang ditujukan untuk beliau. Katakanlah, tapi kita masih berusaha kayak katak. Kita masih berusaha kayak katak. Maka kita punya kedudukan di sisi Allah. Kita katak apa kita? Cicak. Malah justru akhirnya yang menghujani ulama kita, agama Allah. Dengan apa? Dengan nyelamnya kita sendiri. Islam itu agama rahmat. Islam itu begini. Pertanyaannya, yang ngomongin tentang Islam itu, yang ngomongin tentang Islam, ilmunya setinggi apa? Kadang-kadang tidak berilmu, saling apa yang terjadi. Karena dia tidak berilmu, akhirnya dia ngambil postingan-postingan ceramah dari orang yang berilmu lainnya diadu. Nih, ulama ini ngomong begini, oh, biar kamu tahu Islam itu nggak begini. Oh, dipajang lagi, ini nggak ada habis-habisnya. Sangat jelas sekarang siapa katak, siapa cicak. Pilihannya ada di tangan kita. Kamu mau jadi katak, apa kamu jadi cicak? Kamu bela agama Allah hanya dengan doamu. Itu berarti. Zaman makin rusak. Kamu jangan nengok sekarang. Kamu nengok berapa tahun ke depan. Anak-anak kamu tumbuh akan seperti apa agama Allah ini. Kalau dari sekarang ini kita enggak berusaha mengupayakannya. Hidupkan agama Allah dengan kamu. Hidupkan agama Allah di hatimu sendiri. Mulailah memuliakan pembawa ajaran Allah di dalam hatimu sendiri. Hati-hati dalam menghina. Hati-hati dalam menghujani kata-kata untuk orang-orang soleh. Hati-hati. Mau jawab apa kamu nanti sama Allah? Mau bilang apa? Kita mau menghadap sama Allah. Allah, kita akan bawa apa? Kamu cicak apa katak? Apalagi sampai yang kadang-kadang yang lebih menyayat, menyayat hati kita. Kamu itu menghina, menghujani tuduhan-tuduhan palsu. Kepada siapa? Kepada cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah. Di tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Kamu yang mengaku cinta pada Rasulullah. Bagaimana bentuk cintamu? Pernah nggak dengar ayat atau hadis Nabi yang mengantarkan kita? Kalau kamu mau sampai pada cintanya, kamu kepada aku, kata Nabi, cintai ahli keluargaku. Itu gimana coba? Bingung menyikapi kefanatikan orang saat ini entah pada siapa. Habaib, ada syariatnya, wajib kamu cintai. Wajib kamu cintai. Yang ngomong siapa, Ustazah? Imam Syafi'i ngomong. Ya ahlu baitun nabi, hukum minallahi fardun. Cinta kepadamu itu dari Allah, hukumnya wajib, kata Imam Syafi'i. Lihatlah orang-orang itu, orang-orang soleh yang ahli ibadah, yang rajin ibadah. Mana mata hati kita? Bisa-bisanya kita hina pakaian orang soleh. Bisa-bisanya kita hina sorbannya orang soleh. Bisa-bisanya kita hina cara bicaranya orang soleh. Tahu nggak kenapa zaman kita sekarang itu ilmu nggak banyak manfaatnya? Karena kita itu terlalu jadi orang yang mengkritisi ulamanya. Ulamanya dikritik terus. Wah, ulama yang ini mah ngomongnya nggak enak. Ngomongnya mah terlalu ketus. Ngomongnya mah terlalu pedes. Bagaimana mau dapat manfaatnya? Orang-orang tua kita dulu pada ngaji. Tanya mereka, berani nggak kritisin ulamanya yang lagi ngomong? Guru-guru mereka yang lagi ngomong, semua di atas kepala mereka. Kok kita sekarang repot sama hal-hal pepesan kosong? Jaga, cintai mereka. Karena cinta kepada mereka perintah dari Allah. Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajr illa mawaddah fi qurba." Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa kamu tidak minta apapun imbalan. Kamu tidak mengharap apapun dari umatmu. Kecuali apa? Al-mawaddah fil qurba. Cintai kerabatku, kata Nabi. Itu balasan yang saya minta. Kamu mau balas saya? Doa saya setiap malam sujud tuh doain kamu biar dosa-dosamu diampuni, kata Nabi. Balas saya dengan apa? Mawaddah fil qurba. Cintai kerabatku, kata Nabi. Ini yang lagi dizolimin cucu Nabi. Yang lagi dihina cucu Nabi. Saya yakin semua pendengar pasti para pembela cucu Nabi. Tapi kita miris melihat ada orang yang begitu tertawa. Bahkan menertawakan. Lalu kemudian melempari kata-kata syukurin. Kamu, apa yang kau lakukan, apa yang kau tua, itu yang kau rasakan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Di sini saya nggak mau ngomongin tentang Habib Riziknya sendiri, karena saya tahu setiap ulama mau dijeblosin ke penjara 1.000 kali sekalipun, 1.000 kali lagi mereka masuk penjara, mereka tidak pernah merasakan mereka masuk penjara. Ingat ya, mereka tidak pernah merasakan diri mereka di penjara. Karena hati mereka merdeka dan hati mereka berada di genggaman Allah. Maupun mereka itu ada di balik jeruji besi sekalipun, mereka sudah tahu bahwa dunia hakikatnya memanglah penjara. Mereka sudah tahu. Ini dunia. Dunia itu memang penjara. Karena mereka mendambakan hidup yang bahagia kekal abadi di akhirat. Mereka, dambaan mereka. Beda sama kita. Kita masih baru merangkak untuk mendambakan apa yang mereka dambakan. Kita nggak bisa beramal dengan amalnya mereka. Tidak bisa kita ungguli ibadahnya mereka. Jangan kotori diri kita dengan menghina mereka. Mereka senang. Tapi sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi katak apa kamu mau jadi cicak? Jika kamu jadi katak, keberuntungan milikmu. Jika kamu jadi cicak, ya kerugian juga milikmu. Tapi berhati-hatilah dalam kefanatikan. Karena fanatik mengantarkan kita kepada kemusnahan. Apalagi kita fanatik dengan yang sah, yang salah. Subhanallah. Jadi dijaga hati-hati. Itu jadi fanatik di antara sifat yang mengantarkan kita kepada kemusnahan. Semoga Allah jaga. Kemudian selanjutnya, di antara pintu syaitan masuk ke dalam diri kita, su'udzan bil muslimin. Fayajibul ihtirazu anhu an tuhmatul ashrar. Famahma huma ra'aita insanan yusi'udzanu bin nasi talaban lil uyub. Fa'lam annahu khabith batinan. Wa anna dhalika khabathahu yatarashahu minhu fayajib ala al-insan qat hadil abwab. Min al-galab wa yu'inuhu alaiha zikrullahi ta'ala. Pintu selanjutnya yang membuka jalannya syaitan untuk masuk kepada kita adalah berburuk sangka terhadap orang-orang muslim, punya su'uzon, punya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada umat muslim. Ya Allah, kalau sesama muslim aja kita disuruh hati-hati dalam prasangka, gimana dengan ulama? Bagaimana dengan ulama? Ingat kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Saya lupa Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah. Antara kedua imam itu. Mereka punya murid yang begitu tawaduk di mata orang. Di mata orang. Orang ngelihat, subhanallah, ini murid di mana ada syekh, ada dia. Di mana ada Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah, ada dia. Khidmahnya luar biasa. Menjaganya luar biasa. Kemana aja ada nempel. Tahu-tahu datang ajalnya, singkat cerita, wahumat ala su'ul khatimah. Dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dia meninggalnya dalam keadaan buruk. Orang kaget. Kok bisa? Padahal dia dekat sama gurunya. Dia berkhidmat sama gurunya luar biasa. Gak ketemu nih guru kecuali ada muridnya. Dia bilang. Sampai orang bertanya-tanya. Kenapa kok bisa? Kenapa kok dia bisa mati begini? Ya, dijawab oleh gurunya sendiri. Kata gurunya bilang. Yang menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah prasangka buruknya dia kepada diriku. Pada aku. Gurunya. Jadi dia khidmah nih. Dia bantuin keperluan gurunya. Tapi tiba-tiba di hatinya bicara. Oh, jangan-jangan nih imam nih begini. Oh, jangan-jangan nih syekh nih begini. Jangan-jangan nih ustaz nih begini nih. Hatinya ngomong, tapi tingkah lakunya nggak sesuai. Kalau di depan gurunya, di depan syekhnya, di depan alim ulamanya, iya-iya aja. Di hatinya ngomongnya macam-macam. Punya khas buruk-buruk sangka yang luar biasa. Su'uzonnya luar biasa. Oh, entar dia mikir, oh, si imam ini, syekh ini pasti begini, nih ustadznya pasti begini. Dan dijawab oleh Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah, wahuwa mata ala hadha. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena apa? Praduganya, su'uzonnya kepada gurunya sendiri. Kita disuruh jaga, jangan berprasangka buruk sama orang. Khususnya para ulama. Para alim ulama. Jelas-jelas membela ajaran Allah, membela ajaran Rasulullah. Disu'uzonin. Dibikinin tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak masuk di akal. Orang pintar juga tahu itu ngaco semua. Tapi ternyata ada yang termakan omongannya. Ada yang terbawa arus ikutan dia prasangka buruk. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Wa min asbabi su'ul khatimah. Di antara sebab yang mengantarkan orang pada su'ul khatimah. Kematian yang buruk adalah prasangka buruknya terhadap orang alim. Prasangka buruknya terhadap orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatan laisa fahuma syai'un minal khairi husnudzan billah wa husnudzan biibadillah wa khoslatan laisa fahuma syai'un minasy syarr su'udzan billah wa su'udzan biibadillah. Ada dua hal, dua perkara yang mana perkara kebaikan ini tidak ada yang lebih baik dua dari kebaikan dari dua perkara ini. Yang paling baik ini dua. Apa yang pertama? Prasangka baik pada Allah. Kedua, prasangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Kalau orang punya sifat ini, prasangka baik kepada Allah, pada takdir Allah, pada ketetapan Allah, pada nikmat Allah, pada setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia, berarti ini orang baik. Begitu pula kalau orang selalu melihat kebaikan pada orang. Husnudzon aja, prasangka baik aja. Padahal jelas-jelas ada orang nih salah, dia bilang enggak, tuh orang-orang baik. Enggak ada tahu dia baik. Selalu yang dilihat sisi baiknya. Yang begini, saya tadi bilang, orang-orang begini, kebaikan tidak ada yang lebih mengungguli dari kebaikan ini. Husnudzon. Dan juga, kalau kebaikan paling tinggi derajatnya adalah husnudzon, keburukan yang paling rendah kedudukannya adalah su'udzon, prasangka buruk. Paling buruk perbuatan orang begitu dia punya prasangka yang buruk kepada orang lain. Maka dibilang, maka wajib diri kita menjaga diri kita dari sifat prasangka buruk. Apalagi sampai menuduh hal-hal yang kamu tidak melihat pakai bola matamu sendiri. Hati-hati. Kamu lihat enggak? Dengar aja penggal-penggalan. Nyaksiin pakai mata enggak? Ikut-ikutan komentar. Masya Allah. Ikut-ikutan ngomong. Seolah-olah yang paling ngerti, yang paling paham. Hati-hati. Itu semua tipu daya syaitan. Setiap kita melihat orang yang berburuk sangka pada orang lain, bahkan sampai nyari-nyari aib, maka ketahuilah sungguhnya dia itu adalah orang yang hatinya kotor, batinnya kotor. Ingat, penyakit hati. Nyari keburukan orang, gak punya kejelekan, gak ada. Dicari, dikorek-korek, sekecil apapun kesalahannya, dibongkar, dicari. Siapa orang-orang yang begitu? Orang-orang yang di hatinya fi marot, ada penyakit, batinnya kotor, karena senangnya nyari aib, nyari jeleknya orang, nyari celahnya orang. Subhanallah. Ini lucu. Dan ini sedang kita rasakan sekarang. Masya Allah. Banyak orang yang hobi banget nyari jelekan orang. Bahkan nyari kesalahan-kesalahan ulama. Kebaikan ulama nggak boleh diekspos. Keburukannya halal diekspos. Kalau dari pihak sana senangnya mengeksposkan keburukan, kamu jadilah orang yang selalu menunjukkan kebaikannya ulama. Puji ulama-ulama. Angkat kedudukannya ulama. Angkat, cintai mereka dengan segenap jiwa raga kamu. Karena salah satu ibadah yang tinggi derajatnya di sisi Allah, al-mahabbah, cinta. Derajatnya cinta ulama, cinta Rasulullah, cinta kepada Allah. Punya tuh cinta, jangan sampai enggak punya. Karena Nabi pesan, wala takunul khamis, kalau kamu bahkan cinta aja enggak bisa, jangan jadi yang kelima, enggak bisa cinta. Jangan jadi yang setelahnya, karena kamu bakal celaka. Bener aja. Lihat berapa banyak orang yang sekarang menunjukkan ketidakcintaannya, ketidaksukaannya. Bahkan sama orang yang wajib dicinta. Tungguin aja. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang bilang, fatuhnak, mereka akan celaka. Nah, kalau kita di sini belajar, jangan punya sifat berburuk sangka. Sama teman, sama orang tua, sama sahabat, sama suami, sama saudara, bikin hajatan saudara nggak bisa datang, jangan suuzon dulu, mungkin dia sakit, mungkin ada halangan. Katanya orang umat muslim itu, kita itu kalau menghadapi ada orang yang misalnya kita undang atau kita melihat ada sesuatu yang tidak nyaman kita lihat dalam mata kita, kita merasa itu salah, sebelum kita menyalahi, datangkan 70 uzur dulu. 70 sebab. 70 apa itu namanya itu rukhsah, apa rukhsah itu ya, ibaratnya kita kasih dia itu alasan, 70 alasan. Mungkin dia sakit, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Misal contoh kamu punya teman, kamu nggak senang dicemberutin, atau kamu dicemberutin, sebelum kamu mengklaim bahwa dia cemberut sama kamu, datangin dulu uzur. Mungkin dia nggak lihat, mungkin dia lagi pusing, mungkin dia lagi haid, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia lagi ribut sama suaminya, datangin dulu. Sehingga akhirnya aturan kamu tadi mampu digoda sama setan-setan masuk menghasut kamu, nggak jadi. Kenapa? Karena kamu mendatangkan prasangka baik dan prasangka buruk. Setan nggak jadi masuk, pintunya ketutup. Tapi begitu kita mulai suudzon, ah, kenapa tuh dia nggak datang? Udah pasti, pasti itu pasti. Lihat kalau marah sama orang, pasti. Nggak cemberut, udah pasti itu. Dia lihat, mungkin nggak lihat, kata temannya. Udah pasti dia lihat, nggak mungkin dia nggak lihat. Nggak mungkin dia nggak lihat. Pasti dia lihat. Tapi dia sengaja, emang begitu. Kita langsung mendatangkan perasaan keburuk. Setan masuk, terus menguasain jiwa kita. Ayo, ngomong lagi, apa lagi? Coba kamu buat. Emang gitu orangnya begitu. Akhirnya karena kita kesal, setan udah masuk ke jiwa kita, masuklah ghadab, marah, hasud, dengki, semua. Akhirnya sifat-sifat jeleknya kita pretelin. Nah, dia tuh emang orangnya tuh begitu, emang angkuh, emang apa? Aturan nggak perlu sampai kita ke sana, tapi karena setan berhasil masuk, dikuasain kita. Hasud keluar. Oh, gara-gara yang ngelihat dia salaman sama orang tuh, lihat aja, sama itu aja dia salaman. Tuh, lihat. Dikuasain hatinya sama setan. Oh, datangkan uzur. Mau lagi duduk. Gak disenyumin. Kagak disapa, gak ditegor. Datangin uzur. Mungkin, mungkin. Bisa jadi dia begini, bisa jadi. Datangin. Karena orang kalau sudah mengorek-ngorek kesalahan orang, yang muncul akhirnya apa? Penyakit hati. Berarti menandakan di dalam hati seseorang itu, dia punya penyakit hati. Berarti hatinya sakit, batinnya sakit, batinnya kotor. Dan itu sesungguhnya hal itu merupakan kotoran hati yang di batinnya. Maka wajib bagi kita itu menutup pintu-pintu syaitan. Jangan sampai syaitan berhasil masuk ke dalam hati kita, bahkan kita bantu diri kita sendiri untuk terhindar dari masuknya syaitan dalam menguasai jiwa kita dengan memperbanyak kita berzikir, menyebut nama nama Allah. Atasi itu diri kita dengan banyak zikir, subhanallah, subhanallah, salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini begini nih zaman sekarang. Saya enggak ngerti, Ustazah. Ini ada apa sih di negeri kita nih begini nih? Jadi sebenarnya yang benar yang mana, yang salah yang mana? Udah, kamu enggak ngerti, enggak usah komentar, diam aja udah. Kamu diam aja. Seandainya posisinya itu yang terjadi, yang sekarang sedang di terzolimi itu, seandainya diri kamu, ahli keluarga kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu pasti akan doa, kan? Gituin aja. Doa. Minimal diam. Jangan kotorin diri kita. Karena membahas sesuatu yang kita gak paham. Akhirnya kita salah bicara, akhirnya mengantarkan kita kepada prasangka buruk. Yang akhirnya kita dikuasai oleh syaitan. Dan akhirnya syaitan menguasai kita. Dan ternyata di situ letaknya penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Dan itu adalah beberapa pintu-pintu syaitan di dalam mengganggu anak cucu Adam, di dalam mengupayakan kita agar jauh dari rahmat Allah, agar jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita semua. Allah pelihara iman Islam kita semua, agar kita semua menjadi hamba-hambanya Allah yang saleh, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita tutup majelis kita hari ini. Ya, InsyaAllah kita akan lanjut daripada pembahasan permusuhan syaitan, karena memang panjang. InsyaAllah kita akan lanjut di pertemuan kita selanjutnya, di kajian kita selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran jazilah Ustazah atas ilmu yang disampaikan dari kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu mengenai syaitan. ada beberapa sifat atau pintu yang syaitan cepat masuk kepada diri kita. Yang pertama itu tergesa-gesa, kikir, fanatik kepada orang yang salah, berprasangka buruk. Dan dikatakan bahwa jika kita melakukan suatu kebaikan seperti sholat, belajar, zikir dengan tergesa-gesa, itu pengaruh dari syaitan. Sedangkan jika kita melakukan sesuatu kebaikan dengan ketenangan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu, agar syaitan tidak cepat masuk atau melekat pada diri kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk selalu hadir dalam kajian seperti ini, tak hanya mendengarkan nasihat, tetapi juga mengamalkannya. Untuk kesempurnaan acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustazah Syarifah Aisyah. Kepadanya kami persilakan. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mendoakan seluruh para alim ulama kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara mereka semua, para dai, para pendakwah, para ulama, para ustaz, para kiai, para ustazah, agar mereka selalu dalam pemeliharaan Allah, dalam perlindungan Allah, dipelihara, dijaga, dipanjangkan umur mereka semua. Khususul khusus kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur Habib Muhammad Rizik Syihab, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala kesulitan penderitaan yang sedang beliau alami saat ini. Semoga mudah-mudahan Allah berikan kemenangan bagi seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dibukakan pintu jalan keadilan untuk kita semua, seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah angkat bala musibah dari negeri bumi kita Indonesia dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, dari seluruh wabah penyakit khususnya corona dan seluruh penyakit yang kita derita, mudah-mudahan Allah angkat, Allah berikan kesembuhan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. إخواني الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى روح الخصوص الخصوص الإمام الغزالي والدي وخصوني ومن تساب لي أجمعين وجميع والدينا والديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة الله فيسكنهم الجنة وعلى نية أن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يحفظ المسلمين والعلماء والمرأة أئمة المسلمين خصوص الخصوص الحبيب محمد رزق شهاب أن الله يحفظه ويطول عمره ويجعله قرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه، صلاح الإسلام والمسلمين. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. على هذه النية وكل نية صالحة عيد علينا بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا سرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت